وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي دعمة أطعمكموها الله. وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن زر بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث أبي نضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء. وقال حدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن يحيى بن أبي كثير وقال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيققة، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه وطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهنا وهو قائل أسقيا فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقططعوا دونك انتظرهم فانتظروهم فقلت يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقومي كلوا وهم محرمون. وقال حدثني أبو كامل الجهدري قال حدثني أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. قال فخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلى أبا قتادة فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون. قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فكلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا مع بقي من لحمها. فقال هل منكم أحد أمره أن أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وقال حدثناه محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة وقال حدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد في رواية شيبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ وفي رواية شعبة قال أشرتهم أو أعنتم أو أصدتم؟ قال شعبة لا أدري. قال أعنتم أو أصدتم. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى وقال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية. قال فأهلوا بعمرة غيري. قال فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه وهم محرمون. وقال حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون أو أبو قتادة محل وساق الحديث وفيه فقال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله. قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وقال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الأحوص ها وقال حدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل واختص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوا. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن هرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنى إن شئت سهلا. Hadis-hadis yang dibacakan tadi itu masih kelanjutan dari bab haramnya binatang buruan bagi orang yang berihram. Kita sudah mengambil sebuah ringkasan dari hukum yang terkait bahwa apabila ditangkap dengan tujuan untuk diberikan kepada orang mahram, orang yang berihram, baik seizinnya atau tidak, maka tidak boleh dimakan oleh orang yang berihram. Tapi kalau seandainya tidak tujuannya untuk itu dan tidak dibantunya, maka boleh dia memakannya. Hadis yang ketujuh yang dibaca tadi dengan sanadnya kepada Abi Qatadah, bahwasanya dia mengatakan خرجنا مع رسول الله حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير محرم. Ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Qahah, lalu di antara kami ada yang berihram, di antara kami ada yang tidak berihram. إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا tahu-taunya aku dengan sahabatku melihat sesuatu. فنظرت فإذا حمار وحش maka aku lihat ternyata dia adalah keledai liar. Adapun keledai jinak itu haram dimakan. Lalu fa asrajtu farasi wa akhadtu rumhi thumma rakibtu fasaqata minni sawti. Lalu dia naiki kudanya, dia ambil tombaknya, ya, dia ambil kudanya, dia ambil tombaknya, dia naiki kudanya, maka jatuh dariku tali. Sauti ini, saut itu boleh jadi pelecut, apa yang bisa memukul, ya, dengan yang terbuat dari kulit, baik itu dijalin atau tidak, atau dia berupa kayu untuk memukul. Jatuh dari dia. Faqultu li ashabi, lalu aku mengatakan kepada sahabat-sahabatku, wa kanu muhrimin, yang mereka itu sedang berihram, nawiluni sawt, tolong bantu aku untuk mengambil tongkat atau pelecut itu. Jadi dia sudah di atas kudanya, pelecutnya jatuh. Faqalu wallahi la nu'inuka 'alaihi bishay. Mereka mengatakan, demi Allah kami tidak akan membantu engkau sama sekali. Yani membantu itu adalah alat, termasuk alat berburunya. Maka mereka tidak mau membantu, ya, Abu Qatadah untuk mengambilkan alat berburunya. Ini juga berdasarkan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, hal ashara ilahi insanun minkum aw amarahu bi syai'in, apakah ada seorang di antaramu yang membantunya atau mengisyarat, menunjukkan atau memerintahkannya? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Jadi sahabat-sahabat Abu Qatadah pada saat itu tidak mau membantunya. Fanazaltu fatanawaltuhu, aku turun dari kuda lalu aku ambil. Sumaraqibtu, lalu aku naik lagi. Fa'adraktu al-himara min khalfihi wa huwa wara'a akamatin. Lalu aku jumpai keledai itu dari belakangnya, dan dia berada di belakang onggokan. Fata'antuhu birumhi fa'aqartuhu. Aku tusuk dia dengan tombakku dan aku bunuh. Fa'ataitu bihi ashabi, lalu aku bawalah keledai itu kepada sahabat-sahabatku. Waqala ba'duhum kuluh, waqala ba'duhum la ta'kuluh. Sebagian mereka mengatakan makanlah, sebagian yang lain mengatakan jangan makan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam amamana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami. Faharaktu farasi faadraktuhu, ya, Nabi ada di depan, lalu saya gerakkan kudaku lalu aku mendatangi beliau. Faqala huwa halalun fakuluh, Lalu Nabi SAW mengatakan, dia adalah halal, maka makanlah. Huwa halalun fakuluh sarihatun. Annal halala idha sada saydan walam yakum minal muharim i'anatun wala isyaratun wala dilalatun alaihi halla lil muharim akluhu. Yani dia halal, yani maksudnya adalah Abu Qatadah ini adalah bukan orang yang muharim, bukan orang yang sedang berihram, maka makanlah. Yani orang yang tidak berihram apabila dia menangkap buruan, dan dari orang yang berihram tidak ada berupa bantuan membantunya, tidak juga memberikan isyarat, tidak juga menunjukkan, maka halal bagi orang yang berihram untuk makannya. Jadi apabila orang yang halal atau orang yang tidak berihram punya inisiatif sendiri, dia menangkapnya, ya, tapi tidak ada berupa bantuan dari orang yang berihram, baik menunjukkan misalkan buruannya itu sembunyi, lalu itu ya tuh tidak ditunjuknya, nah, itu nggak boleh. Berarti dia ada membantu, upaya membantu untuk penangkapan. Maka boleh dimakan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkataan dalam hadis di atas, qala faqala ba'duhum kuluhu wa qala ba'duhum la ta'kuluh, sebagian mereka mengatakan makanlah, sebagian yang lain mengatakan maka, jangan makan. Suma qala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa halalun fakuluh, lalu Nabi mengatakan dia halal, maka makanlah. Fihi dalilun ala jawazil ijtihadi fi masailil furu'i wal ikhtilafu fiha, wallahu alam. Di dalamnya terdapat dalil bahwa bolehnya berijtihad di dalam permasalahan-permasalahan yang furu', cabang-cabang. Wa jawazul ikhtilafi fiha, bolehnya berbeda pendapat dalam masalah itu. Ya, dalam masalah furu', di mana tidak ada dalil yang konkret gitu. Dan kemudian sebelumnya juga bahwasanya sahabat-sahabat Abu Qatadah tidak mau membantu Abu Qatadah mengambilkan saut, tali atau pelecut, ya, atau tongkatnya. Hadza dhahirun fid dilalati ala tahrimil isyarati wal i'anati minal muhrim fi qatlis sayd. Ini adalah dalil, ya, zahir dalam dalil haramnya memberikan isyarat atau bantuan dari orang yang berihram dalam rangka membunuh atau menangkap buruan. Wakadzalika dilalatu alaihi wa kullu sababin, begitu juga untuk menunjukkan, ya, isyarat aja dengan isyarat tidak boleh, menunjukkan juga tidak boleh. Setiap seluruh penyebab dia bisa membunuh atau menangkap buruan tidak boleh. Wa fi dalilun li jumhur ala Abi Hanifah fi qawli la tahillu al-i'anatu min al-muhrim illa idza lam yakun istiyaduhu bidunha. Ini dalil bagi jumhur ulama terhadap Abi Hanifah di dalam kataannya tidaklah halal untuk membantu dari orang berihram kecuali apabila tidak mungkin menangkap kecuali dengan memberikan i'anah, bantuan, maka boleh. Ini adalah salah perkataan Abu Hanifah, melawan, bertentangan dengan dalil, di mana dalil di atas menunjukkan tidak boleh mengisyarat. Kemudian hadis kedua yang telah dibaca, bahwasanya Abi Qatadah mengatakan annahu kana ma'a Rasulillah hatta idza kana bi ba'dhi tariqi Makkah. Bahwasanya Abi Qatadah bersama Rasulullah SAW sampai dia di sebagian jalan ke Mekah. Takhallafa ma'a ashabin lahu muhrimin. Dia terlambat. Perjalanan bersama Rasulullah ini berbarengan. Dia belakangan bersama beberapa orang sahabatnya yang mereka adalah orang-orang berihram. Abu Qatadah tidak berihram. Mahuwa ghairu muhrim. Ya, Abu Qatadah tidak berihram, kawan-kawannya berihram. Fara'a himaran wahsyia. Dia melihat keledai liar. Fastawa 'ala farasihi. Lalu dia naik di atas kudanya. Ya, betul-betul siap untuk membawa kudanya. Fasa'ala ashabahu ayyunawiluhu sawtah. Ya, ayyunawiluhu sawtahu. Dia minta kepada sahabatnya untuk membantu, untuk memberikan tongkatnya, alat untuk berburunya. Dia sudah di atas kendaraan. Fa'abaw alaihi. Mereka enggan untuk membantu. Fasa'alah murumahahu. Dia minta juga kepada sahabat-sahabat lain untuk membantu memberikan tombaknya. Fa'abaw alaihi. Mereka pun enggan untuk membantunya. Summa syadda alal himari faqatalahu. Fa'akhadahu, lalu dia mengambil sendiri alat-alat buruannya, kemudian dia kejar himar itu, keledai itu. Faqatalahu, lalu dia bunuh. Fa'akala minhu ba'du ashabin nabi wa aba ba'duhum. Sebagian sahabat nabi memakan dagingnya, sebagian yang lain tidak mau. Fa'adraku Rasulullah fasa'aluhu an dhalik. Lantas mereka menjumpai Rasulullah, yakni mereka belakangan tadi terus jalan ketemu dengan Rasulullah. Lalu mereka bertanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Faqala innama hiya tu'matun at'amakumuha Allahu 'azza wa jall. Kata Nabi, itu adalah sebuah makanan yang Allah telah berikan, anugerahkan kalian dengan makanan itu. Allah telah memberi makan kalian. Dan apa yang sudah makan itu sudah selesai, sudah. Ya. Hadis yang ketiga dari yang dibaca, atau dalam hadis yang kesembilan dari yang di sini, bahwasanya dari hadis Zaid bin Aslam, dia mengatakan Rasulullah SAW qal, hal ma'akum min lahmihi syai'. Malah Nabi bertanya, masih ada enggak sedikit tersisa dari dagingnya? Ya, apakah masih ada bersama kalian sedikit dari dagingnya? Artinya Nabi SAW tanya, ya, dan isyarat ini menunjukkan bahwasanya bolehnya untuk dimakan. Ya, dan riwayat yang lain, hal ma'akum minhu syai', atau hal ma'akum min lahmihi syai', apakah dari dagingnya kalian masih punya? Atau hal ma'akum minhu syai, apakah ada sebagiannya masih ada sama kalian? Qalu ma'na rijluhu fa akhadha Rasulullah SAW fa akalah. Lalu sahabat mengatakan, oh, kami masih ada nih sisa daging kakinya. Lalu Nabi ambil dan Nabi makan. Innama akhadha wa akala tatyiban liqulubihim fi ibahatihi. Nabi memakan, mengambil dan memakannya hanya saja adalah dalam tujuan untuk menenangkan hati mereka. Kan tadi sahabatnya berbeda pendapat, ada yang boleh, ada yang makan, ada yang tidak makan. Yang sudah makan tentu dia agak sedikit ada keraguan setelah itu. Maka Nabi SAW makan juga, Nabi mengambil, Nabi makan untuk menenangkan hati mereka dalam kebolehan untuk memakannya. Wa mubalaghatun fi izalati syak, dan betul-betul untuk mengikis rasa keraguan. Wa syubhah anhum, dan mengikis syubhat kesamaran dari mereka. Bihusulil ikhtilafi bainahum fihi qabla dzalik, karena disebabkan oleh terjadinya perselisihan antara mereka sebelum itu. Jadi ada yang bolehkan, ada yang tidak, merasa ragu mereka. Maka Nabi makan. Apabila Nabi makan, sudah hilanglah semua yang diragukan. Baik ya orang yang sudah makannya dia merasa ragu, atau orang yang tidak mau makan, ya di situ Nabi makannya sehingga jelas dan hilanglah keraguan-keraguan itu. Hadis berikutnya juga masih dari kisah ya Abi Qatadah. Qala, dari Abdullah bin Abi Qatadah, qal intalaqa abi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Abdullah bin Abi Qatadah dia mengatakan, bapakku berangkat bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah. Tahun keberapa itu? Hah? Tahun ke-6. Tahun ke-5. Waktu perjanjian Hudaybiyah. Fa ahrama ashabuhu wa lam yuhrim. Sahabat-sahabatnya berihram tapi dia tidak. Wa hudditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna aduwan bighaiqah. Lalu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada musuh di Ghaiqah. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berangkat. Qala fa bainama ana ma'a ashabihi yadhahaku ba'duna ila ba'd id nadartu fa idza ana bihimari wahshi. Ketika aku bersama sahabat-sahabat Rasulullah, satu sama lainnya saling ketawa. Mungkin mereka melihat ada keledai ini, ketawa dia mereka. Ya. Id nadartu ila, id nadartu fa idza ana bihimar wahshi. Tahu-tahu saya melihat ternyata itu adalah keledai liar. Fahamaltu alaihi, lalu aku kejar. Fata'antuhu fa'athbattuhu, lalu aku tombak dia dan aku kuasai. Fasta'antuhum fa'abau ayu'inuni, fa'abau ayu'inu fa'abau ayu'inuni. Aku minta tolong kepada mereka tapi mereka enggan untuk membantu. Fa'akalna min lahmihi fa'khashina an nuqtata. Fantalaqtu atlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafi'u farasi, arfa'u farasi sya'wan wa asiru sya'wa. Lalu kami memakannya, lantas dia mengatakan fa khashina an nuqtata, Kami khawatir terputus. Lalu fantalaqtu atlubu Rasulullah. Aku berjalan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urfi'u ra'si farasi atau arfa'u farasi, agar aku bisa mengangkat kudaku. Sya'wan wa asiru sya'wa. Ya, ini maksudnya di sini untuk berlari kencang pada waktu tertentu, dan aku ya menggiringnya dengan mudah pada waktu yang lain. Jadi dia minta kudanya ini bisa berlari kencang dan bisa pelan-pelan. Falaqitu rajulan min bani Ghifarin fi jawfil lil. Lalu aku ketemu dengan Bani Ghifar di tengah malam. Faqultu aina laqita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu aku mengatakan kepadanya, di mana kamu ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala taraktuhu bi ta'ihina. Aku tinggalkan beliau di ta'ihina. Wa huwa qa'ilun as-suqya. Ya ini wa huwa qa'ilus suqya. Ma'nahu ma'na qailun yani sayaqil. Yani sayaqil berarti maknanya adalah yaqilu bisuqya. Qail ini biasanya maknanya adalah tidur siang. Wallahu a'lam apa makna di sini. Lalu falahiqtuhu, lalu aku ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ashabaka yaqra'una 'alaika salam wa rahmatullah. Wa innahum qad hashu khashu ay yaqta'u dunak. Ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu menyampaikan salam kepadamu, dan sesungguhnya mereka khawatir kalau seandainya mereka tertinggal jauh. Fantadhirhum, fantadharhum. Maka tunggulah mereka. Lalu Nabi menunggu mereka. Faqultu ya Rasulullah inni istadattu wa ma'i minhu fadilah. Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, aku berburu dan bersamaku ada sisanya. Faqala Nabiullah lilqawm kulu wa hum muhrimun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, makanlah sementara mereka adalah orang-orang yang sudah berihram. Yani Abu Qatadah memberikan daging buruan dia kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyuruh untuk makannya. Dari kesimpulan yang bisa kita lihat dalam hadis-hadis yang sama dengan yang berikutnya, bahwa tidak boleh ada isyarat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu asyartum au a'antum au asattum, yakni apakah kalian mengisyarat atau kalian membantu atau kalian menangkapnya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berihram tidak boleh membantu orang yang berburu karena mereka adalah orang-orang berihram. Kalau seandainya dia membantu untuk memburu dengan cara memberikan isyarat atau bantuan yang lain, maka tidak halal bagi mereka untuk memakan binatang buruan tersebut. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari hadis yang telah dibacakan ya, di mana apa yang telah kita simpulkan sebelumnya bahwasanya daging binatang buruan bagi orang berihram apabila ditangkap oleh orang yang halal, orang yang tidak berihram, dan tidak ada ikut sertanya orang yang berihram, baik dalam bentuk isyarah atau bentuk bantuan yang lain, maka boleh dimakan oleh orang-orang berihram sebagaimana Nabi pun memakannya untuk memberikan keterangan atau penjelasan bahwa itu adalah bentuk yang halal. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita pelajari pada pagi ini ya, bisa memberikan pencerahan kepada kita bahwa hukum terhadap binatang buruan bagi orang yang sedang berihram. Kita ambil satu pertanyaan mungkin ya. Ini dari Dr. Murzia di Pangkalan Kerinci Riau. Ustaz, apakah hukum umrah yang dilakukan berulang-ulang kali dengan niat untuk orang tua atau kerabat di waktu yang sama, satu kali berangkat dari Indonesia tetapi sampai di Mekah berkali-kali melaksanakan umrah, apakah itu diperbolehkan? Ya, kita melihat adanya sebagian jamaah atau hampir rata dari jamaah mereka melakukan umrah berkali-kali dari tan'im setelah mereka mengerjakan umrah untuk diri mereka sendiri. Maka sebagian dari pendapat ulama ada yang membolehkan. Namun kalau kita lihat kepada contoh dari Nabi, pasti tidak ada. Adapun yang dilakukan atau diperintahkan oleh Nabi kepada Aisyah untuk melakukan berihram dari tan'im, itu adalah untuk dirinya karena dia belum berumrah sebelum haji, disebabkan dia datang sampai di Mekah dalam keadaan haid. Maka dia merasa belum mengerjakan umrah. Maka Nabi membolehkannya untuk mengobati hatinya. Ditemanilah oleh saudara kandungnya, yaitu Abdurrahman. Dan tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Abdurrahman bin Abu Bakar juga ikut umrah. Yang ada adalah Abdurrahman menemani Aisyah pergi ke Tan'im kemudian ke Mekah. Kalau seandainya izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah bisa dipahami untuk semua orang, maka orang yang pertama untuk melakukannya adalah Abdurrahman. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang yang sangat tinggi antusiasnya untuk mendapatkan pahala. Maka ini kesempatan. Tidak adanya riwayat yang menjelaskan bahwasanya Abdurrahman berniat umrah pada saat itu, ini sebagai bukti atau dalil bahwa Abdurrahman tidak umrah. Dan ini juga membuktikan bahwasanya para sahabat memahami bahwa izinnya Rasulullah kepada Aisyah hanya sebatas untuk Aisyah, tidak terbuka lebar untuk yang lain. Maka dengan demikian, bagi orang yang seperti Aisyah bisa dia lakukan, tapi yang tidak seperti Aisyah tidak dilakukan. Kenapa? Karena kita melihat para sahabat pun tidak melakukan seperti Aisyah. Maka oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh orang berkali-kali dia umrah, ya, ke Tan'im untuk saudaranya, untuk bapak, untuk orang tuanya dan yang lainnya, maka ini dari pandangan kita, wallahu alam, tidak disyariatkan. Ya, sesuatu yang tidak disyariatkan, karena berdasarkan hadis Nabi SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada dasar dari agama ini, maka amal itu tertolak. Maka kalau tidak disyariatkan, maka jangan kita lakukan, karena menjadi sia-sia perbuatan kita itu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.